Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Para pendengar rahimakumullah, kita telah sampai kepada surah Al-Ma'idah ayat ke-42. Semoga kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan secercah harapan bagi kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepadanya dan menjadikan diri kita orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemunafikan dan kedustaan. Baiklah, pada kesempatan ini kita membahas surah Al-Maidah ayat ke-42 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama'una lilkadzibi akaluna lisuht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadhurruka syai'a. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Para pendengar rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menyatakan ra'sud dzunubil kadzibu, bahwa pangkal daripada dosa itu adalah berdusta. Oleh karena itu, salah satu trademark, sifat yang sangat melekat daripada orang-orang Yahudi itu adalah berdusta, dan begitu juga senantiasa mengingkari janji. Antara mengingkari janji dan berdusta memiliki aspek atau kemiripan, di mana orang yang berdusta itu adalah mengingkari kebenaran, dan begitu juga orang yang mengingkari janji itu berarti telah mendustai janji itu sendiri. Nah, ini adalah sebahagian sifat yang melekat dari orang-orang Yahudi. Sama'una lil kadhibi, mereka suka mendengar cerita-cerita bohong. Kalau dalam kehidupan kita saat sekarang ini adalah orang-orang yang suka mendengarkan gosip, yang itu belum tentu ujung pangkalnya, yang itu masih sebatas fitnah atau sesuatu yang belum tentu kedudukan kebenarannya. Bahkan sekalipun itu benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutup-nutupinya dan berupaya untuk memberikan nasihat yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara ammu'minin satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib orang-orang yang beriman, Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Artinya, menutup-nutupi di sini bukan berarti kita bersekongkol, tetapi kita berupaya untuk tidak membeberkan aibnya di depan orang ramai dan mencoba untuk memberikan nasihat baginya, dan semoga nasihat kita itu mengena dan menyentuh dirinya dan dia berubah. Nah, orang-orang Yahudi ini, salah satu kebiasaan mereka bukan mencari kebaikan, tetapi mereka memang mencari hal-hal yang buruk, yaitu dusta, si cerita-cerita bohong, yaitu kemudian mereka tularkan kepada orang-orang Muslim agar mereka terpengaruh dengan cerita-cerita itu. Dan begitu juga akaluna lisuhd. Kata-kata suhd itu sendiri adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan penisbahan akal, kata-kata akal di sini, yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kerakusan pada diri mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang memakan sehingga apa yang mereka makan itu licin, ya, habis semuanya, seperti ibaratnya orang yang memakan, baik itu yang sudah basi ataupun masih yang belum basi, semua dimakannya, semua disentapnya, dan semua dilahapnya. Ini bentuk daripada kerakusan itu sendiri. Begitu juga lah dengan orang-orang Yahudi, yang halal, yang haram semuanya lewat sama orang itu, ya, tidak memperdulikan apakah itu baik bagi dirinya atau tidak baik, apakah itu ada kemaslahatan bagi keluarganya atau tidak, atau bagi dirinya sendiri, bahkan mereka sama sekali tidak memperdulikan itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dua opsi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau mereka datang meminta kepastian hukum kepadamu wahai Muhammad, maka putuskanlah dengan seadil-adilnya. Tapi kalau tidak, ya, maka berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya berpalingnya kamu dari mereka itu juga tidak memberikan mudarat bagimu. Tetapi kalau kamu pun putuskan permasalahan itu, ya, apabila mereka minta keputusannya kepadamu, maka putuskanlah dengan seadil-adilnya. Baiklah, para pendengar rahimakumullah, kita sudah kedatangan para asatiz di sini dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang sudah tidak sabar lagi memberikan masukan-masukan penjelasan tentang ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, satu hal yang menjadi pesan di dalam ayat ini adalah bahwa kita hendaknya berhati-hati dengan yang namanya sama'una lil kadzib. Jangan suka mendengar berita bohong, dan jangan suka akaluna lil suhti. Jangan suka memakan barang-barang yang haram. Kalau kita perhatikan dewasa ini, kita dididik untuk seperti ini. Kenapa? Karena sama'una lil kadzibi, terlalu banyak mendengar berita bohong. Kalau kita lihat di televisi sekarang ini, gosip sana, gosip sini, itu kan mengajarkan seseorang untuk curiga kepada orang lain atau menceritakan hal-hal yang tidak ada pada orang lain. Dan kita dididik untuk mendengarkan cerita-cerita yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian akaluna lil suhti, ya. Kita juga sekarang ini diajarkan untuk memakan yang haram-haram. Coba perhatikan acara-acara dan tayangan di televisi itu. Sekarang ini ada acara ekstrim apa makanan itu yang memakan yang aneh-aneh. Macam-macam dihakam, yang makan ular dimakan, kemudian ada cecak dibelah, dimakan, macam-macam, entah apa-apa yang dimakan. Jadi inilah yang diajarkan saat sekarang ini, ekstrim kuliner, ya. Inilah tayangan-tayangan yang merupakan salah satu bentuk pengajaran kepada masyarakat Indonesia yang saya kira ini tidak ada manfaatnya. Hanya mengajarkan seseorang untuk menanamkan nilai-nilai negatif pada dirinya. Oleh karena itu saya kira secara khusus pemerintah hendaknya memperhatikan hal ini sebaik-baiknya, komisi penyiaran khususnya, untuk dapat mencari tayangan-tayangan atau program yang memang benar mendidik dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya ingin tanya di sini Ustaz Adi, atau juga mungkin kepada Ustaz Fajrul, ya. Di sini ada keterangan bahwa in tu'rid anhum fala yaduruka syai'a. Dengan tindakan orang Yahudi itu yang suka mendengarkan berita bohong dan kemudian memakan harta yang haram, kenapa Allah mengatakan kalau kamu Muhammad atau umat Islam berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu? Apa maksud ayat ini? Iya, jadi kalau kita melihat bahwa pernah ke suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini memiliki lahan pertanian yang lebih rendah daripada lahan pertanian seorang muslim, seorang sahabat. Kemudian ketika terjadinya pengairan, maka air itu pertama sekali dialirkan kepada sahabat ini tadi, ya kan, sampai penuh ladang sahabat itu tadi, baru kemudian dialirkan kepada ladang orang Yahudi itu tadi. Ternyata apa yang terjadi ini bagi orang Yahudi adalah suatu kezaliman, sesuatu hal yang tidak adil. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta keadilan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya wajarlah. Karena dia berada di atas, maka didahulukanlah dulu, dan kamu yang berada di bawah, ya tunggulah giliran." Rasulullah mengajarkan sikap antri di sini agar bersabar untuk menunggu. Tetapi orang Yahudi itu tadi malah mengatakan, "Kamu tidak adil." Ya, karena ini adalah saudaramu, seakidah dengan engkau bela dia. Kemudian ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah mukanya, yang tadinya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya itu tadi, "Udahlah, berbaik hatilah, tak usah penuh-penuh kali, ya, berikan giliran kepada dia." Ya, yang tadinya Rasulullah bersikap seperti itu, kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidak, sekarang penuhi dulu ladangmu, baru berikan kepada dia. Karena itulah sebenarnya keadilan itu. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa in tu'rid anhum, kalau sekiranya engkau pun berpaling dari mereka? Karena orang Yahudi itu diberikan pun keadilan sama dia, dia menganggap itu tidak akan pernah adil. Begitu. Karena apa? Ainus sukhtnya sudah didahulukan, buruk sangkanya itu sudah didahulukannya. Makanya ada pepatah yang mengatakan ainus sukhti angkulli aibin tubdi tubdi masawiya. Gitu. Sesuatu pandangan yang sudah benci itu akan melihat segala sesuatunya itu menjadi benci. Nah, jadi kalau orang Yahudi itu tidak pun diberikan keputusan atau diberikan pun keputusan, seadilan apapun keputusan itu, maka bagi mereka itu tidak adil. Nah, artinya begini, pada dasarnya mereka itu memang sudah rusak atau sudah kotor, ingin mencari keadilan dari perbuatan kotornya. Jadi begini, kalau kita coba untuk tarik ke zaman sekarang ini, artinya kalau misalnya ada koruptor yang meminta keadilan, atau ada pemimpin zalim yang meminta keadilan, ini nggak usah terlalu diperhatikan, ya kan? Iya, artinya begini, bahwa kalaulah kita ingin berkata jujur, apa yang mereka lakukan itu jauh lebih menyengsarakan. Iya. Ya, dengan korupsi dia, berapa banyak perusahaan itu akhirnya terbengkalai misalnya. Dan berapa banyak pula orang yang kemudian terPHK gara-gara korupsi yang ia lakukan. Korupsi di Bulog misalnya, ini yang ini mungkin sudah berkali-kali terjadi. Berapa banyak orang yang sengsara gara-gara itu? Ya. Harga, begitu juga harga beras naik, ya, harga naik, beras naik dan harga sandang pangan kebutuhan pokok itu menjadi naik. Nah, ini kan sangat menyengsarakan bukan orang di perkotaan, tetapi orang yang berada di perkampungan. Ya. Kemudian ketika gabahnya lagi banyak dibeli dengan harga yang murah, begitu. Untuk membeli pupuknya, modal pupuknya saja tidak balik, begitu. Ini kan suatu kezaliman-kezaliman. Yang apabila mereka datang meminta keadilan di sini, maka sebenarnya hukumlah dengan keadilan itu sendiri. Maka hukuman yang adil bagi mereka dibunuh. Atau sesuai dengan sanksi yang seberat-beratnya, begitu. Sesuai dengan firman Allah, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Qist itu artinya kan keadilan. Yeah. Adil kan begitu. Tapi dalam riwayat lain dikatakan ketika Allah berfirman mengenai orang-orang yang selalu berbuat zalim ini dengan membahasakan dalam firman Allah lisuhti ini, sebetulnya ada kaitan dengan ayat-ayat yang baru saya bacakan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Karena menurut riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata riswatul hakim minas suhti. Jadi riswah kita menyogok seorang hakim atau siapa saja apa negara itu, apa negara itu adalah termasuk dari perbuatan as-suhth. Begitu. Dan di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan kullu lahmin nabata bisuhti fannaru aula bihi. Qalu ya Rasulullah wa masuhtu. Apa yang dimaksudkan suhtu itu? Qala ar-riswah fil hukum. Itulah dia maksudnya. Jadi artinya kullu lahmin ini setiap daging yang tumbuh dengan perbuatan orang yang melakukan perbuatan haram, maka annar fannaru aula bihi. Jadi yang lebih tepat itu adalah neraka baginya. Begitulah hadis ini, sangat apa sekali dia. Karena juga menurut riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan as-suhtu itu ayyaqdir rajulu li akhihi hajatan fayahdi ilaihi hadiyatan fayaqbaluha. Artinya seseorang itu ingin mengapakan saudaranya itu sesuatu hajat dan dia memberikan hadiah. Jadi hadiah ini juga termasuk dianggap seperti riswah, dan riswah ini adalah bagian dari perbuatan as-suhtu. Bagaimana Ustaz? Iya, karena orang tidak akan memberikan kepada dia hadiah kecuali karena dia memiliki jabatan itu tadi. Coba dia bukan hakim, bukan yang memutuskan perkara itu, kira-kira dia diberikan hadiah itu atau tidak? Jelas pasti tidak, tidak kan? Pasti begitu. Tidak. Kalau dia tidak pejabat tinggi negara, dia diberikan penghargaan seperti itu atau tidak? Pasti tidak. Pasti jadi tidak. Bukan karena ingin mendapatkan keadilan, bukan karena ingin menegakkan keadilan, bukan karena ingin bersilaturahim dan memberikan hadiah itu tadi. Ya, tetapi di dalam hadiah itu ada unsur X yang lain yang itu jelas dilarang oleh Islam. Karena apa? Karena jelas itu adalah sebagai bentuk rayuan, ya, godaan kepada hakim, pejabat tinggi negara atau yang berwenang dalam memutuskan perkara itu agar berpihak kepadanya. Inilah yang dilarang itu tadi. Oleh karena itu kepada para hakim Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya, kalau ada tiga hakim, dua di dalam neraka dan satu yang masuk surga. Dan begitu juga ketika seseorang itu memutuskan dirinya untuk menjadi hakim, maka berarti dia telah meletakkan kakinya sebelah di neraka dan sebelah di dalam surga. Sangat berat. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memutuskan perkara, dia selalu mengatakan nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami hanya menghukumi, memutuskan suatu perkara itu atas dasar yang lahir, yang nampak, yang terlihat, yang ada faktanya. Wallahu yatawalla sarair. Masalah yang tersembunyi, yang abstrak, yang kami tidak ketahui, Allah lah yang menjadi wakil kami, Allah lah yang menjadi wali yang menentukan permasalahan itu. Jadi para pendengar rahimakumullah, banyak sudah masukan dari para asatiz kita tadi berkaitan dengan akaluna lisuhd, permasalahan memakan yang haram ini tadi. Oleh karena itu mari kita hindarkan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, orang tua kita dari memakan makanan yang haram, karena ini sangat berbahaya bagi mereka dan bagi diri kita sendiri. Karena memakan makanan yang haram itu membuat seseorang itu menjadi malas untuk beribadah. Dan begitu juga, jangan pernah kita mengatakan pada diri kita, Ustaz, cari yang haram saja zaman sekarang payah, apalagi mencari yang halal. Kata-kata seperti ini ditakutkan bisa merusak akidah dan menjauhkan kita dari rahmat dan nikmat Allah. Yakinlah bahwa Allah pasti menciptakan yang halal itu lebih banyak daripada yang halal, daripada yang haram. Tetapi kembali kepada diri kita, ya, kita mau bekerja atau tidak, kita mau mencari yang halal itu tadi atau tidak. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Terima kasih. Ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.